wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min khasa'isil ilahiyah. Ya, perhatikan perkataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara kekhususan uluhiyah adalah as-sujud, yaitu sujud. Faman sajada li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Maka barang siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan sesuatu itu selain Allah tadi, bihi, dengan Allah. Wa minha at-tawakkulu, di antara kekhususan uluhiyah adalah tawakal. Faman tawakkala ala ghairihi faqad syabbahahu bihi. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyerupakan selain Allah tadi dengan Allah. Paham sini? Ah, tafadhal. Pak Adri. Dibaca. Ghairullahi wala yusjadu li ahadin ghairullah. Dia naibul fa'il dari yusjad. Terus wa yunhana, karena dia wazannya inhana yan yan inhana yan hani, berarti yun yunhani wa yunhani wala yunhani. شبه المخلوق لا يستحق السجود الا الا الله ومن الا الله الا الله ومنها tuwakkil. Tuwakkil ahadan, ahada tawkil, walaysa tawakkulan. Walaysa tawakkulan. Tawkil itu kan masdar dari wakkala yuwakkilu tawkil. Nah. Kalau tawakkul masdar dari nah, terus yeah. wala tatawakkal tatawakkalu. Itu lanya itulah apa? La nahya pala nafiya. Kalau nahya majusum. Wala tatawakkal ala asbabi wa innama tatawakkal wa innama tatawakkalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, perhatikan. Ini diantara khasa'is uluhiyah adalah sujud. Kekhususan uluhiyah adalah sujud. Maka ya, tidak boleh selain Allah itu disujuti siapapun. Ya, istri ke suami pun enggak boleh. Anak ke orang tua enggak boleh, siapapun. Apalagi ke kuburan. Enggak boleh, haram. Kalau sujud kepada selain Allah ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Syafi'iyah menyatakan itu adalah kemurtatan. Semisal pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Lansori Al-Allamah. Ya. Sahib dari Tuhfatul Bari, murid dari Ibnu Hajar. Nah, sebagian ulama yang lain sujud tahiyah penghormatan kepada selain Allah. Sujud tahiyah ya, kalau sujud ibadah sepakat semuanya. Kufur murtad. Sujud tahiyah. Sujud tahiyah penghormatan. Sujud tahiyah mayoritas Syafi'iyah menyatakan itu murtad juga. Ya, kekufuran, pembatal keislaman. Dan ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pendapatnya Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Adapun pendapat ulama yang lain, ya, sujud tahiyah ya, penghormatan, enggak ada ibadah hanya ihtiram, itu haram, dosa besar yang akan menghantarkan kepada syirik. Tapi ulama yang lain menyatakan, lah, Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ya. Ulama Syafi'iyah menyatakan, lah, itu kemurtatan. Allah alam. Ada dua pendapat. Itu bukan sujud, lain lagi ntar di sini. Lain lagi di sini, ada lagi di sini. Tapi perhatikan lagi nih. Wala yurka'u li ahadin. Enggak boleh siapapun itu dirukui. Ya. Wala yunhani. Enggak boleh dibongkoki. Nah, kayak tadi itu. Nah. Inhana yanhani membongkok gitu. Untuk hormat. Ghairullah. Bungkuk ya, bukan bongkok. Apa sih bahasanya? Bungkuk. Bungkuk. Nah, gitulah. Maka rukuk sujud itu tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, nah ini pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Faqad asyrak. Ini sujud tahiyah sekalipun. Maka dia telah berbuat syirik. Ma'an ma wa man raqa'a wan hana li ghairihi faqad asyraka. Barang siapa yang rukuk ya, kemudian membungkukkan untuk hormat kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kesyirikan. Kayak sungkeman jalan bongkok. Itu haram. Walaupun antum enggak pakai pendapat Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'i, oh itu bukan kemurtatan. Itu haram dosa besar. Haram dosa besar. Ya. Wa may yusammunahu bitahiyah. Nah, ini perhatikan kata Syekh Fauzan dan apa yang mereka namakan sebagai at-tahiyah, penghormatan. Ya. Wa yanhanuna amamahu faqad abaduhu. Nah, kalau mereka membungkukkan di depan orang yang dihormati tadi, berarti dia telah beribadah padanya. Saat ini di sana ada beberapa kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang pengikutnya sujud kepada mereka ketika di hadapan mereka, di hadapan kaki-kaki mereka. Ini sesuatu yang ada dari kelompok batiniyah, kemudian dari al-aghaqaniyah. Al-aghaqaniyah itu firqah dari kalangan Ismailiyah, dari kalangan Syiah, ya. Al-Aghaqaniyah itu dari kalangan Ismailiyah. Ya. Nah, orang-orang Syiah wal Hululiyah dan selain mereka. Kemudian perkataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Faman sajada li ghairihi faqad syabbahahu bihi." Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, ini sujud baik ibadah maupun ihtiram. Ini pendapatnya ulama Syafi'iyah. Perhatikan ya, kalau saya punya buku ini Syarah Tajwid Tauhid dari Syekh ya, Ar-Rajihi, beliau lebih menguatkan kalau sujud ihtiram bukan sujud ibadah pada selain Allah, tidak murtad, cuma dosa besar. Dan ini pendapat ulama juga ada kayak begitu. Ya, ini pendapat Syekh Ar-Rajihi di Fathur Rabil Hamid, hanya enggak murtad. Kalau di sini ulama Syafi'iyah di sini ya yang diwakili oleh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i dan Syekh Fauzan sama aja. Pokoknya sujud pada selain Allah itu, mau hormat, mau apa, itu sama. Paham antum di sini? Nah. Baik. Berarti dia telah menyerupakan yang dia sujudi tadi itu dengan Allah. Yaitu barang siapa, yaitu dia menyerupakan makhluk dengan Khalik. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak untuk sujud diberikan kecuali hanya pada Allah. Kemudian perkataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di antara juga dalam kekhususan uluhiyah adalah at-tawakkul, bertawakal. Yaitu di antara jenis-jenis ibadah adalah tawakal, yaitu tafwidul umur ila Allah, menyerahkan segala perkara kepada Allah. Wal i'timad alaih, bersandar hanya pada Allah, duna ghairi, tanpa selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kepada Allah, Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Alallahi falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah lah bertawakallah, hanya kepada Allah lah kalian bertawakallah, kalian orang-orang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighul amri. Wa fa'buduhu wa tawakkal 'alaih, maka beribadahlah padanya dan bertawakallah kepadanya. Maka tawakal adalah di antara jenis-jenis ibadah yang paling besar, yaitu menyerahkan perkara kepada Allah semata. Adapun annaka tuwakkil ahadan, Anda mewakilkan seseorang, maka ini bukan tawakal, ini namanya tawkil, bukan tawakal. Ya, bukan tawakkulan. Innama huwa tawkilun wa inabatu. Itu hanya ya mewakilkan dan mengembalikan. Maka hal ini enggak apa-apa bagi orang yang memang mampu mengemban hal tersebut, diwakilkan. Maka wakalah itu boleh, dalam buku-buku fikih disebutkan ya bab wakalah. Namun tawakal ya, namun tawakal hada ini la yakunu illa lillah. Kalau tawakal itu tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia ada ibadah. Kita berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Dan hal ini tidaklah menafikan Anda menjadikan asbab, sebab-sebab yang bermanfaat dengan bertawakal. Anda bekerja cari sebab, kemudian Anda bertawakal. Ini tidak saling kontradiksi. Ya. Anda berusaha kemudian bertawakal. Ya, Nabi memerintahkan seseorang untuk mengikat ontaknya, kemudian Nabi memerintahkan agar dia bertawakal, tidak tabrakan. Kalau tadi orang tadi saya mau tawakal aja, ya udah, biar ini onta mau lepas kayak enggak, kayak kalau saya tawakal nanti onta ini enggak lari begitu. Kata Nabi enggak, ikat kemudian tawakal. Kalau orang mau dapat rezeki, kerja, dagang, bisnis ya, baru bertawakal. Jangan tawakal udah rezeki dijamin. Emangnya dia Maryam ya, turun makanan dari langit buat dia. Emang dia Hawariun, Nabi Hawariunnya Nabi Isa ya, turun Maidah hidangan dari langit. Emangnya dia siapa? Nah, ya kiai kerja ya. Ya kalau enggak kerja dia hadir sana sini di selamatan. Jadi ya di selamatan di apa? Kan ada amplop. Nah, emang. Nah, ya kan? Salam tempel. Dia ada tahlilan apa, ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada ini, ada itu. Tuh, banyak banget tuh. Nah, ya enggak? Banyak banget. Apalagi kalau ada yang mati, meninggal. Berapa hari itu? 3, 7, 10, 100, 1000, 40, haul. Wah, banyak. Ya enggak? Mana lagi lanjut? Nah. Kenapa mana lagi berikutnya? Maka Anda menggabungkan di antara dua hal, Anda melakukan sebab yang bermanfaat disertai dengan bertawakal pada Allah. Dan janganlah Anda bertawakal kepada sebab. Nah, ini kekufuran. Ya, bertawakal kepada sebab. Karena tawakal adalah ibadah, kok tawakal sama sebab? Ya, kekufuran. Ya. Innamatatawakkalu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Anda hanya bertawakal pada Allah. Baik. Kemudian perhatikan. Ya, perhatikan kemudian wa minha at-taubatu, maka di antara kekhususan uluhiyah adalah bertaubat. Faman taba li ghairihi faqad syabaha bihi, siapa yang bertobat kepada selain Allah berarti dia telah menyamakan sesuatu itu ya dengan Allah. Wal halifu bismih, ya di antara juga kekhususan uluhiyah adalah bersumpah dengan nama Allah ta'ziman, ya dalam rangka mengagungkan Allah. Faman halafa bi ghairihi faqad syabaha bihi, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka berarti dia telah menyerupakan sesuatu tersebut dengan Allah. Wa minha adzabuhu lahu, faman dzabaha li ghairihi faqad syabaha bihi. Di antara kekhususan uluhiyah adalah menyembelih. Barang siapa yang menyembelih kepada selain, untuk selain Allah, berarti dia telah menyerupakan sesuatu tersebut dengan Allah. Bisa dipahami ini. Ah, Mirzam, baca. Fastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi. Qawluhu faman taba li ghayrihi faqad shabbaha bihi. Falladina yatuna ilal awliyai wa yaquluna inna indana dhunuban wa nastaghfiru indakum. Yatuna indal qabri wa yatlubuna minhu at-taubata. Fahada syirkun akbaru. Wa nasara yatuna ilal kibisi. Awil Mu'madani Bayat Ruguna Minhul Al-Qurona Fayutihim Sokul Maful Sani Sokka Fayutihim Sokal Furoni Wakullu Hada Minat Kurrohati Wal Abadili Wamitruhum Al-Kuburi Yuna Al-Ladina Yaktuna ilal awliyai wa yahtarifuna bidunubi indarum wa yasumuna annal awliya'a yadu'una anhu dunuba wal awzaro hatta innahu yukhatibuna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam inda qubrihi bidhalika yaqulu ana mudannibun wa ana mudnibun wa ana fa'alku kada wa kada wa ana fala yahtarifu indallahi wa yatlubu minallahi al-maghfirata bal yatlubu inda qabri rasuli was wa minha al-qawlu wa minha al-halifu bismihi ta'diman min anwa'i syirki al-halifu bi ghayrillahi wa qad arafnahu bi adillatihi li annahu ta'dimun lil mahlufi bihi wa ta'limu la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah. Maka di antara kekhususan uluhiyah adalah bertaubat. Di antara jenis-jenis ibadah taubat yaitu rujuk kembali dari maksiat menuju ta'ah. Ya. Taubat ya, dari kata kembali yaitu rujuk dari maksiat menuju ketaatan. Wa minal inhirafi ilal istiqamah, dari penyimpangan menuju istiqamah. Ya, ini adalah diantara jenis-jenis ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Ya, beristighfarlah kalian pada Rabb kalian dan bertobatlah kepada tubu ilallah, taubatan nasuha. Tubu ilallah, bertobat hanya kepada Allah. Nah, kalau sufi enggak, kayak Nasrani mereka, tobatnya kepada syekhnya. Ya, sebagaimana Nasrani datang ke pendetanya, ngobrol, saya kemarin bikin dosa ini itu, nah, bikin surat ampunan, ya, ke Vatikan, nah, bayar. Makanya dia agama mereka pecah. Ya, Martin Luther King protes, ya, maka jadilah agama Protestan. Ya, ya, Syiah juga demikian. Mereka tobat kepada siapa? Kepada pemimpinnya, kepada syekhnya, pendetanya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian wa qawluhu taba li ghairihi faman taba li ghairihi faqad shabbaha bihi, barang siapa yang bertobat kepada selain Allah berarti dia telah menyerupakan sesuatu hal tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka orang-orang yang datang kepada para wali kuburan kemudian mendatangkan inna indana dunuban, kita ini punya dosa. Ya, datang ke wali walaupun walinya masih hidup sekali. Ya, wanastaghfiru indakum, waduh, maka kami mohon ampun pada kalian. Ya, ya tuna indal qabr, mereka datang ke kuburan minta dari mereka, dari penghuni kubur taubat, maka ini syirik akbar. Nasrani, mereka datang ke kiddis, orang suci mereka, ke malmadan pembaptisan, mereka minta darinya gufron. Fayu'tihim, maka mereka ini para pembesar gerejanya memberikan kepada umat Kristiani tadi sokkal gufron. Sokka itu dokumen, akte pengampunan, surat ampunan. Ya. Wa kullu hadza minat turuhati wal abatil. Maka semua ini adalah bagian dari kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan. Semisal mereka adalah para kuburiyun, ya, yang mereka datang ke kuburan para wali kemudian mengakui dosa mereka di hadapan kuburan wali. Yas'umuna annal awliya yad'uhum anhum adzunuba wal auzar. Mereka menyangka para wali ini bisa, ya, mengampuni dosa-dosa mereka, auzar, ya, wizrun mereka, kesalahan mereka, beban-beban mereka, hingga mereka berbicara kepada Rasul di kuburan Rasul, ya. Mereka curhat, datang ke kuburan, ya, ya, datang, yaqul ana mudnibun, ya, saya ini berdosa, ana faaltu kada wa kada, saya baru melakukan ini itu, ana dan seterusnya. Fala ya'tarifu indallah, mereka enggak mengakui dosa itu di sisi Allah, yatlubuna minallahi al-maghfirata, enggak minta kepada Allah ampunan. Namun mereka justru meminta kepada kuburan Rasul. Iya dan billah. Ya. Maka diantara kekhususan Allah adalah al-halif bismihi ta'ziman. Cuman bedanya, kalau orang yang bersumpah kepada selain Allah itu hukumnya syirik asghar. Beda dengan orang yang bertaubat, bertawakal kepada selain Allah, itu syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nah, cuman bersumpah dengan nama selain Allah itu sebagaimana kita telah ulang-ulang, itu bisa jadi syirik akbar, kekufuran, kalau muqsam bihinya tadi yang dia jadikan objek sumpah, dia agungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diantara bentuk kesyirikan adalah bersumpah dengan selain Allah. Kita telah mengetahui dalil-dalilnya karena hal ini adalah mengagungkan kepada makhluk yang dijadikan sumpah, kan begitu? Sedangkan ta'zim, pengagungan itu tidaklah boleh diberikan kecuali hanya pada Allah. Nah, berikutnya ad-dabah. Ya. Apa dibaca di sini? Ya. Saiful, nah, baca pul. Taqarruban. Al-baquha taqarruban ila al-qubri. Qabri. Aw ila al-mahluqi fa hadha syirkun akbar. Li'anna dhabha 'ala wajhi taqarrubi wal 'ibadati la yakunu illa lillahi. Fasholli. Fasholli. Oh, dia enggak hafal surat Al-Kautsar. Fasil. Fasholli. Terus. Ini udah dibaca belum Koronahu? Belum. Baca. Koronahu ma'asolati kul inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamayahya wa nusuki wa nusuki wa nusuki wa nusuki wa mayahya wa mamayahya. Besok disikatnya mau Ustaz Padoli dia kalau pas kajian tajwid. Terus panas wanusuk wanusuku wa aldabihatu wa qoronahu ma'asolati qoronaha ma'asolati fakuma fakuma fakama fakuma fakama anahu lalu hal yang lain ala khurun yaskutun as-salatu fa'il dari tajuz. Syirkal akbar, asyirkal akbar. Ya. Asyirkal akbar. Ah, apa i'rabnya asyirkal akbar? Kuantum salah itu. Ah, apa Saiful? Maf'ul billah. Apa i'rabnya? Hah? Maf'ul mutlak. Terus. Alladzina yalbaquna 'indal quburi wa 'inda quburi al-awliya'i was-sabiqina hadza syirkun akbar. Nas'alullaha Nah, maka diantara kekhususan dalam uluhiyah adalah menyembelih. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, diantara bentuk ibadah adalah menyembelih ala wajib taqarrub, ya, perhatikan, ala wajib taqarrub. Kalau bukan ala wajib taqarrub boleh. Misalkan di sini, ya. Siapa? Si Sabit, Akbar, Pandika, patungan. Eh, ana beli kambing nih, kita sembelih yuk. Nah, ini bukan ala wajib taqarrub, ala wajib neraktir. Nah, ini boleh, ya. Atau ala itu, antum memasak aja. Masak apa hari ini ya? Potong kambingnya, boleh. Potong ayam, boleh. Ini ala wajib taqarrub. Ya, kayak antum nih. Ya, kayak antum. Kayak orang-orang tuh. Dia bangun jalan, bangun rumah. Oh, biar selamat, tumbal. Nah, ala wajib taqarrub. Ya, sedekah laut. Ya. Warung saji. Kenapa? Ala wajib taqarrub ke Nyi Roro Kidul. Lah, kasih makan ikan kok hikmat. Enggak ada itu. Ya, kok pakai tanggal tertentu? Wah, itu dusta, ya. Itu mereka musyrikun. Mereka musyrikun ngelesiun, ya. Musyrikun ngelesiun itu mereka itu. Ya, perhatikan lagi. Ya. Mereka menyembelih hewan-hewan yang dapat dimakan, semisal unta, sapi, kambing. Maka Anda menyembelihnya untuk taqarrub kepada kuburan atau kepada makhluk, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih itu ala wajib taqarrub dalam rangka mendekatkan diri dan ibadah, itu tidak boleh dilakukan kecuali pada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah pada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ya, kita menyembelih di hari raya Idul Adha. Nah, ini ala wajib taqarrub ibadah. Ya. Bayar dam dengan nyembeli. Nah, ini adalah ala wajib taqarrub ibadah. Kenapa? Karena menyembeli ini ala wajib taqarrub dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali pada Allah. Qorona hama as-shalah. Allah menggabungkan menyembeli tadi dengan sholat. Inna sholati. Kul inna. Katakan maksudnya sholat. Wa nusuki. Dan sembelihanku. Hidup dan matiku itu untuk Allah Rabbul Alamin. Maka nusuk yaitu dabihah. Menyembeli. Maka Allah telah menggabungkannya dengan sholat, sebagaimana tidak boleh sholat untuk selain Allah, demikian pula tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya, nah, ini kata para ulama, diantara ibadah yang paling, anggota badan yang paling agung adalah sholat. Allah gabungkan dengan ibadah, mal yang paling agung adalah menyembelih. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik dengan syirik akbar. Maka orang-orang yang menyembelih, ya, untuk kuburan, untuk kuburan wali dan soli, orang-orang soleh, maka ini adalah syirik akbar. Kita mohon pada Allah keselamatan. Terus apa? Ya, lanjut lagi berikutnya. Ya, berikutnya kata Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa minha halqu ra'si. Maka diantara kekhususan uluhiyah adalah potong rambut. Tapi ini ala wajib taqarrub ketika haji umrah. Nah, tapi kalau potong rambut buat apa? Ya, buat bahuang rokso. Ah. Buat apa potong rambut? Syarat buat masuk ke kuburan. Syirik itu adalah ibadah ala wajib taqarrub. Ya, ila ghairi dzalik. Dan selainnya. Ya. Hadza fi janibi tasbih. Ya, ini dari sisi penyerupaan Allah dengan makhluk. Tasbih dari sisi tasbih. Menyamakan Allah dengan yang lain. Wa amma fi janibi tasabbuh. Nah, perhatikan, tasbih dengan tasabbuh lain lagi. Adapun dari sisi penyamaan, maka faman ta'adzama wa takabbara, barang siapa yang membesar-besarkan dirinya, menyombongkan dirinya, wa ada'an nasa ila itra'ihi, dan dia mengajak manusia untuk itra'ihi, berlebih-lebihan menyanjungnya, wa raja'ihi, mengharap darinya, wa makhafatihi, takut kepadanya, faqad tashabbaha billahi, berarti dia telah menyerupakan diri dia dengan Allah. Wa naza'ahu fi rububiyyatihi, berarti dia telah menantang Allah, membantah Allah dalam rububiyahnya. Wa huwa haqiqun bi an yuhinahu Allah ghayatal hawan, dan berarti adalah sangat pantas apabila Allah menghinakannya, ya, dengan puncak penghinaan. Wa yajalahu kadzarri, dan Allah menjadikannya seperti semut, tahta aqdami khalqih, yang berada di bawah kaki makhluknya. Nah, ya, Akbar, baca Akbar. Antahliko segala ta'liman ahadin ghairillahi am ghairillahi subhanahu wa ta'ala amma antahliko segala min babi tanadufi aw min babi izaratil adha fadha la ba'sabihi qawlu adha fi janibi tashbihi Ay tasbihi boleh. Tasbihi al-makhluki bil khaliqi. Qawluhu amma fi janibi tashabbuhi. Ay fi janibi tashabbuhi al-makhluki bil khaliqi. Mislu al-ibri. Fa mustakbiri. Al-mustakbiru. Mutashabbihun. Dha'fahu wa ya'rifu dha'fahu wa la yanfahu nafsahu wa yata'adhamu bal yatawaddu'u lillahi azza wa jalla qawlu faman ta'adhama ta'adhamu wa takabbaru wa da'ana faman ta'adhama fi'lman faman ta'adhama wa takabbaru wa da'ana su'ila wa da'ana sa Makhafatihi faqad tashabbaha billahi wa naza'ahu fi rububiyyatihi man da'a an-nasa ila ta'zimihi wa ila tafkhimihi fa hadha nawdun min at-ta'budi bi ghairi Allah subhanahu wa ta'ala amma idha waqara an-nasu wa huwa la ya'lamu amma idha waqara qafnya tasdid la yuridu wala yatawa'u ilayhi wala inna nasa taramuhu wa waqaruhu wala ba'sa bidzalika amma in kana huwa alladhi yatlubu minan nasi wa yatawaddu ila ayyuhu ila an yu'azzimahu an-nasu wa man la yu'azzimuhu la man itu syartiyah jawab majzum lanjut dikit lagi Amsala al-Bazzar. An-Namlu as-Sagiru. Ya ta'ahum. An-Nasu. Ayatau fil mudhari marfu ya ta'u ya bukannya ta'ah. Baik, mana dari mana akbar dari atas masyaallah. Akbar baca 2 halaman bar. Masyaallah. 2 halaman. Baik. Nah, di antara khususan uluhiyah adalah mencukur rambut. Mencukur rambut ada, itu menjadi ibadah terkadang, semisal mencukur rambut pada haji dan umrah, ya tahallul, maka Anda melakukannya, maka ini dalam rangka ibadah pada Allah. Maka tidak boleh Anda mencukur rambut Anda dalam rangka mengagungkan siapapun selain Allah. Adapun Anda mencukur rambut Anda karena ingin tanadzuh, membersihkan, ya, atau karena ingin menghilangkan kotoran, kegondrong, maka ini enggak apa-apa. Nah, adapun ya, ini enggak apa-apa. Nah, kemudian ya, kata Syekh. Ya, hadza min fi janibi tasbih. Maka ini dari sisi tasbih, menyamakan. Yaitu menyamakan makhluk dengan khalik. Adapun dari sisi tasabbuh, ya. Dari sisi tasabbuh. Sama ya, menyerupai, yaitu dari sisi menyerupakan makhluk dengan khalik, semisal al-kibir, sombong. Maka orang-orang yang sombong berarti dia menyerupakan diri dia dengan Allah. Ya. Ma adai anna yastakbiru. Tidak ada orang yang ngaku-ngaku dia sombong, maka dia makhluk yang lemah. Maka gimana ceritanya dia bisa sombong? Maka kibria, kesombongan itu hanya milik Allah. Ya, ini semua enggak boleh. Maka seseorang makhluk yang lemah, ya, insan itu makhluk yang lemah, dia mestinya tawadhu dan dia mengetahui kelemahan diri dia. Ya, jangan dia ya meniup-niupkan diri dia, wah, mengagungkan, ya. Namun justru dia mesti bertawadhu di hadapan Allah. Kemudian kata Al-Makrizi, barang siapa yang mengagungkan diri dia, menyombongkan diri dia, mengajak manusia untuk berlebihan memujinya, mengharap padanya, takut kepadanya, berarti dia telah menyerupakan diri dia dengan Allah. Dan berarti dia telah membantah Allah dalam hal rububiyah. Yaitu dia mengajak manusia untuk mengagungkan diri dia, memuliakannya, maka ini adalah salah satu di antara jenis dari ibadah, ya, kepada selain Allah. Adapun kalau orang menghormatinya dan dia enggak menginginkan hal tersebut, ya dia enggak memperdulikannya, enggak mau menoleh ke situ. Namun orang-orang yang memuliakannya, menghormatinya, maka ini enggak apa-apa. Ya, amma idza kana huwallazi yatlubu minan nas. Adapun kalau dia minta kepada orang-orang, dia melihat siapa yang mengagungkan diri dia, siapa yang mengagungkan diri dia, ada, ya, dia akan menoleh gitu. Dan kepada siapa yang tidak mengagungkan diri dia, dia akan marah kepadanya. Maka ini adalah diantara hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahwa hakikun bi an yuhinahu Allahu ghayatul hawa. Maka sudah adalah sangat pantas jika Allah benar-benar menghinakannya. Ya, yaitu walihada, oleh karena itu terdapat dalam sebuah hadis, orang-orang yang sombong pada hari kiamat dikumpulkan sepisal semut kecil. Itu namal saghir, zar itu namal saghir. Yang manusia merendahkannya pada hari, ya, waliyadzubillah. Ya, sebagaimana bahwasanya barang siapa yang bertawadu, siapa yang tawadu di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tawadu, ya, man tawadu alillahi darajatan, warafa'allahu darajatan. Ya, maka Allah akan mengangkatnya derajat juga. Hatta yajalahu fi'illiyin. Ya, ikawlu wajalahu waj'aluhu kadzar, Allah akan menjadikannya seperti seekor semut tahta aqdami makhluk, itu pada hari kiamat kelak. Nah, kemudian wa fi sahih, ya, kemudian perkataan Al-Makrizi Syafi'i wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullahu al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma azabtuhu. Kemudian Allah azza wa jalla, ya, dalam sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, keagungan itu adalah izari, sarungku, wal kibriya, kesombongan, kebesaran adalah ridai, ridaku. Rida itu ini, ya, kayak sorban, selendang. Barang siapa yang menantangku pada salah satu dari keduanya, maka aku akan mengazabnya, menyiksanya. Wa idza kana al-musawwiru alladhi yasna'u aswara biyadihi min asyadin nasi adaban yaumal qiyamati litasabbuhi billahi fi mujarradis san'at sin'ati famadhannu bitashbil mutasabbihi billahi fi rububiyyati wal ilahiyyati. Kemudian kata beliau, jika para pelukis yang hanya membuat gambar dengan tangannya termasuk manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat karena dia menyerupakan diri dengan Allah, hanya sekadar membuat, gimana ceritanya dengan orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah dalam urusan rububiyah dan uluhiyah? Gimana cerita dengan yang seperti ini? Nah. Iqbal. Baca. Kencangin suara dikit, Bal. So ini doang. So lembut. Kalau ngomong biasa kencang. Nah. Ayo, Iqbal. Qauluhu faman ta'azama wa takabbara wa asyraka nafsahu ma'allahi bima huwa min sifatihi wa khasa'isihi fa insan yajibu alayhi an yuhaqqira nam an yatawaddu'a wa an yadilla wa an yara nafsahu min asghari nasi wa min adabi nasi hatta walau kana fi mansibin fi mansabin mansabin mansab makana mansab itu makan mansab. Wajibu an yara nafsahu insana da'ifan wa yaru anna khalifata talaba wa yurwa. Bacanya pelan-pelan makanya. Yurwa. Yurwa diriwayatkan. Makanya baca pelan-pelan itu. Kayak baca kumur-kumur. Anna khalifatan talaba min alimin nasihi mau'idatan wa talaba min khalifati ma'an liyashruba fa qala lahu ya amirul mu'minin amira ya amirul mu'minin law annaka dhamata wakila law annaka dhamata na'am wakila laka nu'tika hadha ma'a binisbil mulkika wa illa wa illa fasatahliku min al-atas. Terus ashtarihi binisbi mulki wa qala idza ishtaraytu binisbi mulki idza ishtaraytahu binisbi mulkika mulkika wa dhahaba anka al-atashu wa habasa al-bawla fika wa qila lak la yakhruju al-bawlu wanhabasa al-bawlu fika wa qila laka la yakhruju al-bawlu illa binisbi mulkika a'tihi dhalika wala amutu bi'sal mulku fa'il la kerajaan alladhi yadhhabu bi syurbati wa buhi fa qala bama indallahi alladhi yanfidu la yanfidu fa hadhihi mau'idatun 'azimah. Baca pelan-pelan tu. Hah, kalau baca pelan, tenang. Baca kencang itu cari selamat. Supaya enggak ketahuan kalau salah. Betul, Ustaz. Itu, cari selamat. Enggak benar gitu. Kalau baca kitab kan biar orang lain dengar dapat manfaat. Kalau baca di apa yang orang lain dapat manfaat? Nah. Baik. Kecuali di majelis sama begitu. Dan baru. Ya, maka perkataan beliau, perkataan Allah Subhanahu wa taala, keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah ridaku, selendangku. Barang siapa yang ya, membantahku, menjebatku dalam salah satu dari itu, aku akan mengazabnya. Maka keagungan adalah diantara sifat Allah, kibria juga diantara sifat Allah. Maka barang siapa yang mengagungkan diri dia, menyombongkan diri dia, berarti dia telah menyekutukan diri dia ya di samping Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min sifatih, bima huwa min sifatih, dari sesuatu hal yang merupakan diantara sifat-sifat Allah, kekhususan Allah. Maka seorang manusia wajib bagi dia untuk menghormati dirinya dan juga untuk tawadu, dia merendahkan diri dia dan dia melihat dirinya itu adalah manusia yang paling kecil dan diantara wa min adafin nas, manusia yang paling lemah. Hatta walau kana fi mansabin rafiin, walaupun dia nanti itu berada di kedudukan yang tinggi, maka wajib dia melihat dirinya itu sebagai manusia yang lemah. Dan diriwayatkan bahwasanya seorang khalifah ini, kalau enggak salah ya, dari kalangan Bani Umayyah ya. Ya. Kalau enggak salah, dia pernah meminta kepada seorang alim ya yang menasehati, minta mauidzahnya. Minta apa namanya? Nasihat ya, minta petuah. Maka sang alim tadi minta kepada khalifah air supaya dia mau minum. Maka dia berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda haus dan dikatakan kepada Anda, kami akan memberikan kepada Anda air ini dengan harga setengah kerajaan Anda. Kalau enggak, Anda akan binasa karena kehausan. Maka khalifah berkata, iya enggak apa-apa. Naam. Saya akan menjual setengah kerajaan tadi. Ya, untuk saya akan menjualnya. Saya akan membeli air tadi dengan setengah kerajaan. Kemudian dikatakan pada Anda, jika Anda minum, ya jika Anda membelinya dengan setengah kerajaan, nah, maka akan hilanglah haus Anda. Kemudian kencing Anda tertahan. Dan dikatakan kepada Anda, Anda tidak, kencing itu tidak akan keluar dari Anda kecuali dengan bayaran setengah kerajaan. Maka khalifah berkata, saya akan berikan kepadanya ya setengah kerajaan tadi supaya saya tidak mati dengan sebab enggak bisa kencing. Maka orang alim tadi berkata, kalau begitu sangat buruk kerajaan yang akan hilang ya dengan minum dan dengan kencing ya. Maka fatlub ma indallahi alladzi la yatbit, maka carilah, tuntutlah apa yang di sisi Allah yang tidak akan berakhir. Maka ini adalah mauidzah yang azimah, masyaallah. Ya. Berarti sini udah. Ya. Coba Andika. Lihat, wa idza kana al-musawwir alladhi yasna'u aswar bi yadihi min asyadin nasi adaban yaumil qiyamah. Apabila tukang gambar, pelukis. Tukang gambar di sini yang saya maksud bukan juru foto. Kalau juru foto khilaf para ulama. Yang dimaksud di sini adalah pelukis pakai tangan maupun yang karikatur pakai cetakan. Bukan foto atau kamera ya. Kalau foto dari kamera ini khilaf. Kita khuruj anil khilaf aula. Karikatur itu enggak boleh. Hah? Karikatur. Iya. Karikatur kan enggak ada matanya. Nah, ini kan yang saya maksud yang lengkap. Tukang lukis juga, lukis rumah juga enggak apa-apa, ya. Ayo dibaca. Hah? Ya makhluk bernyawa. Ayo Pandika. Antum kok udah deg-degan sih suruh baca? Hah? Udah. Hah? Oh, baru mau baca. Udah deg-degan, ayo. Sekali salah berapa? Kemarin di Amsatul Irab belum bayar dia. Sekali salah goceng gitu. Moga banyak salah antum. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sana goceng tuh. Sina'a tuh. Bukan sana. Sina'a suari tasyabbahu billahi. Hah? Tasyabbaha billahi. Tasyabbaha billahi. Atau sina'a suari tas. Ya, terus li'annallaha tuwalli. Wa al-musawwiru wa huwa al-khallaqu fa'al wa huwa al-khallaqu fa'ala al-makhluqu ad-da'ifu yuhawiru an yatashabbaha billahi. Suratan suratan ala syakli ala syak krima ma khalaqahu Allah wa yaj'alu lana aynaini wa faman wa faman fam mulut wa yaj'alu lana yadaini wa rajulaini wa rijlain rajulain. Udah hasbuk cukup Randy. Ayo. Walakin la yasira an yanfukha fiha ar-ruha wal mushkilatu annahum kana yusammunahu bil fani tashkili tashkili fatasbiru ya tabirunahu minal fununi wa yu'adzimuna musammira hada fannani hada wal fannani wal fannana hada wal fannana huwa yaqdiru ay yanhut ya ayyan huta ayyan huta al-hajara awit tina wa yaj'alu ala surati laha yadaini wa rijlaini laha suratun aynaini wa famun wa anfun yaqdiru ala hadha hasbuk cukup Yan huta. Lah, nahata yan hutu. Yan huta. Baik. Perhatikan, sina atau suar membuat gambar ini adalah menyerupakan Allah. Kenapa? Karena Allah lah al-musawwir, zat yang membuat rupa, wa huwal khallaq, dan dia Allah sang maha pencipta. Oleh karena itu makhluk yang lemah berupaya untuk ya menyerupakan Allah, maka dia mengadakan suratan sebuah gambar ala syakli ma khalaq Allah dalam bentuk yang Allah juga ciptakan. Maka dia menjadikan pada gambar tadi dua mata, mulut, dia menjadikan pada gambar tadi dua tangan, dua kaki. Namun dia tidak mampu untuk meniupkan ke gambar tadi ruh. Ini muskilah, menjadi problem bahwasanya mereka saat ini menamakan hal tersebut sebagai seni tashkili, seni yang variasi, jangan dilarang. Taswir, maka menggambar, mereka katakan itu sebagai seni. Mereka mengagungkan para pelukis, ya, dan juga seniman ini. Huwa, dia mampu untuk memahat batu atau tanah, dan dia menjadikannya gambar yang memiliki dua tangan, dua kaki, dan dia pada gambar tadi terdapat. Pada pahatan tadi terdapat gambar dua mata, mulut, hidung. Dia mampu melakukan hal itu. Nah, lakin la yabqa. Coba. Ya. Siapa sekarang? Syekh Rizki. Ruha. Lianna hadha min khasa'isi Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila falidhalika yu'ajjizu Allahu yawmal qiyamah fayati bil musawwirina fayaqulu lahum ahyu ma khalaqtum ay unfukh fihi ruha fala yastati'u fa yaquluhu amrun ta'jizin wa ta'dibin wa khizyun wa 'iyadu billah wa khizyin amru ta'jizin wa ta'dibin wa khizyin wa 'iyadu billah li anna ruha la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Alaihima. Hai alaiha ya, alaiha. Alaiha illa Allah subhanahu wa ta'ala fala yajuzu at-taswiru. La birasmi bil yadi wala min tahti wala min irtiqati bil alati kahrubiyyati. Ah, terus terus terus. Samul samul. Pakulu hada. Kulu hada. Yadakulu tahta musamma taswir. Musamma taswiru. Musamma taswiri. Musamma taswiri. Wal musu wal masu. Musawwiru. Wal musawwiru. Mutashabbihun. Qudsi Qudsi wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu taqulqi wa fil hadithi al-akhiri akhiri akhiri ashaddu an-nasi adaban yawma al-qiyamati alladhina yudawuna bi qulqi Allahi yudahuna bi khalqillah yuhawiluna yuhawiluna ayyujidu suratan tushbihu ma khalaqallahu hasbuk cukup nah. Dari mana tadi rezeki bacanya namun hal ini menyisakan, dia bisa gambar, tapi masih menyisakan problem. Bahwasanya dia tidak mampu meniupkan ke gambar tadi roh. Karena ini adalah termasuk diantara kekhususan Allah. Mereka ayas aluna ka aniru, mereka bertanya pada engkau tentang roh. Uli ruhu min amri rabbi, katakanlah roh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Oleh karena itulah Allah melemahkan mereka, membuat mereka lemah pada hari kiamat. Maka nanti akan didatangkan para tukang gambar pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata pada mereka, berfirman pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan, yaitu tiupkanlah di gambar tadi roh. Maka mereka gak mampu. Maka ini adalah maka perintah pelemahan, perintah pengadaban dan penghinaan telah memerintahkan mereka tadi. Perintah tadi ayyuma khalaqtum, itu perintah, perintah dari Allah yang aslinya itu adalah penghinaan yang akan menyebabkan mereka diazab. Waliyadzubillah. Karena roh, ya, mereka tidak mampu atasnya kecuali hanya Allah. Maka tidak boleh menggambar, tidak dengan lukisan tangan, tidak dengan nahat, dengan ukiran, atau tidak dengan iltiqat bil alatil kaharobiyah, dengan buat pakai alat listrik atau pakai elektronik, ya, bikin karikatur pakai elektronik. Maka ini semua masuk ke dalam cakupan penamaan gambar. Musawwir, orang yang menggambar, itu menyerupakan Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa dan siapa yang lebih zalim daripada yang menciptakan yang dia mencipta seperti ciptaanku. Dan dalam hadis yang lain, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, atau Nabi bersabda, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat ialah orang-orang yang menyerupakan menyerupakan diri dengan ciptaan Allah. Yudahuna ayuhawiluna ayujidu suratan tusbihu makhalakallah, yaitu orang yang berupaya untuk membuat sebuah gambar yang menyerupai apa yang Allah ciptakan. Karena ini adalah bagian dari kekhususan Allah, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengerjakannya. Ini udah dibaca belum? Ya. Cukup deh ya. Ya. Subhanallah wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.